Ros FM Jakarta. Kenapa engkau menangis, Ibu? Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak. Aku tidak mengerti," kata si anak lagi. Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Nak, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian anak itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas, ayah." Lalu sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan, nak. Hanya itu jawaban yang bisa diberikan ayahnya." Lama kemudian si anak itu tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya mengapa wanita menangis. Pada suatu malam ia bermimpi dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Di dalam mimpinya Allah menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun juga bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepada bayi yang sedang tertidur. Ku berikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya, walau sering pula ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya tersebut. Kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, walau sakit, walau lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan wanita perasaan peka dan kasih sayang, untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tak jarang anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan itu pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab bukankah tulang rusuklah yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tak pernah melukai istrinya. Walau sering kali pula kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri sejajar, saling melengkapi dan saling menyayangi. Dan akhirnya ku berikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus ku berikan kepada wanita agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki wanita. Walaupun sebenarnya air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka, dekatkanlah diri kita pada sang ibu kalau beliau masih hidup, dan jangan biarkan penyesalan itu datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.